وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار kaum muslimin أعاذني الله وإياكم. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih melimpahkan kepada kita semua kenikmatan dan anugerahnya sehingga kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal dalam rangka mempelajari dan mendalami ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, kaum muslimin na'azani Allah wa iyakum, kita ketahui dari keterangan al-imam Ismail ibn Yahya al-Muzani rahimahullah ta'ala, salah satu ulama besar mazhab syafi'iyah, dalam risalahnya yang kecil yang berjudul Syarh Sunnah, kita ketahui bersama bahwasannya di antara prinsip yang harus dipegangi oleh setiap muslim yang menjadi ciri khas ahlu sunnah wal jamaah adalah at-tamassuk bisunnah an-nabawiyah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam semua urusan kehidupan kita, zahirah wa batinah, baik secara lahir maupun secara batin. Maka di sini qul inna a'udzu Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kembali keterangan dari beliau rahimahullahu taala tentang prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang lainnya yang harus dipegangi oleh setiap muslim dalam kehidupannya mengarungi dunia yang fana. Beliau mengatakan qul inna a'udzu Allah wa iyyakum, menjelaskan tentang salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifatul ulu, sifat al-ulu. Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas makhluk-makhluknya. Beliau menyebutkan pada poin yang kedua, alim ala arshihi, alim ala arshihi fi majdihi bidhatihi. Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arshnya dengan kemuliaan dan zatnya. Wa huwa dalim fi ilmihi min khalqih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di samping tinggi di atas makhluknya, Allah dekat dengan ilmunya terhadap makhluk-makhluknya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy-Nya, tidak menyatu dengan makhluk-makhluknya, tapi tinggi di atas arsy-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sekalipun tinggi di atas arsy-Nya, di atas langit yang tujuh, Allah Subhanahu wa taala dekat dengan makhluk-makhluk-Nya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua gerak-gerik makhluk-Nya tanpa terkecuali. Ahata ilmuhu bil umuri. Ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Wa anfada fi khalqihi sadiqul maqduri. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada makhluk-makhluk-Nya takdir yang telah ditentukan. Segala sesuatu yang ada pada makhluk-Nya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal jawwadul ghafur. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan lagi Maha pengampun. Di sini kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Al-muallif Al-Imam Al-Muzani rahimahullah membawakan sifat al-ulu pada poin yang kedua, prinsip yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas makhluk-makhluk-Nya. Di antara dalil yang menunjukkan sifat tersebut disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Fatir ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Kepada Allah Subhanahu wa taala naik al-kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik. Wal 'amalus salih yarfa'u. Begitu pula amalan-amalan yang saleh akan dibawa naik oleh malaikat-malaikat-Nya. Tentunya yang namanya naik itu dari yang rendah menuju kepada tempat yang lebih tinggi, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Dalil yang berikutnya tersebut dalam surat An-Nahl ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala mensifati makhluk-Nya yang bernama para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yaqafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka para malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala min fawqihim, yang ada di atas mereka. Semuanya tahu kalau malaikat tempatnya di langit. Ya. Kemudian diterangkan dalam ayat tadi, para malaikat yang ada di langit takut kepada Allah Subhanahu wa taala min fawqihim, yang ada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat tadi senantiasa menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil yang tegas bukan ibtina azani Allah wa iyyakum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas makhluk-makhluk-Nya. Nah, sehingga termasuk kesalahan ibtina azani Allah wa iyyakum yang fatal ketika ada yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Ya. Terbukti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan langsung di dalam Al-Qur'anul Karim, salah satunya pada dua ayat yang kita bawakan. Dalam surat Fatir ayat yang ke-10, kemudian dalam surat An-Nahl ayat yang ke-50, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy-Nya. Tinggi di atas arsy-Nya. Baik. Walaupun demikian, diterangkan oleh al-muallif rahimahullah, wa huwa janin bi ilmihi min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan makhluk-Nya karena Allah Maha mengetahui semua gerak-gerik mereka. Hal ini yukhalifatina azami Allah wa iyyakum, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Sungguh, kami telah menciptakan bangsa manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami tahu apa yang dibicarakan, dibisikkan dalam hatinya. Ucapan hatinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terucap di lisannya. Ya. Keinginan untuk melakukan sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dilaksanakan. Menunjukkan sangat dekat. Allah menyebutkan dalam lanjutan firman-Nya, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dengan mereka dari urat lehernya. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang ada dalam hati-hati mereka sebelum terucap atau terlaksana dalam perbuatan mereka. Telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kami bertanya kepada Allah wa iyyakum, mungkin ada yang bertanya, kenapa Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyebutkan sifat al-ulu, ya, prinsip ahlu sunnah wal jamaah tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluknya. Maka jawabannya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, beliau rahimahullah taala membawakan sifat al-ulu yang harus diyakini oleh setiap hamba, yang harus diyakini oleh setiap muslim, untuk menekankan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas mereka. Allah Subhanahu wa taala sempurna daripada mereka. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perintah yang harus mereka kerjakan, yang namanya hamba harus dan wajib tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah larangan yang harus dijauhi, maka wajib bagi hamba tadi menjauhi sejauh-jauhnya larangan tersebut. Dan hal itu sami bidina azani Allah wa iyyakum lebih mudah dilaksanakan oleh seorang hamba ketika dia yakin seyakin-yakinnya Allah punya sifat al-'ulu. Allah Maha tinggi. Tinggi zatnya di atas arsy-Nya, juga tinggi kedudukannya di atas semua makhluk yang ada. Ya, dan itu kami bidina azani Allah wa iyyakum prinsip yang harus dipegangi oleh setiap muslim. Ya, para malaikat saja yang mungkin kekuatannya kalau dibandingkan dengan kita enggak ada apa-apanya. Satu orang malaikat mampu mengalahkan semua bangsa manusia yang ada. Ya. Satu orang malaikat dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian dahsyatnya, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita bawakan sebelumnya, ya qawluna rabbahum min fawqihim, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka para malaikat mengerjakan, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan malaikatnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, mereka pun sujud. Ya. La yakfurun, tidak pernah bosan dengan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat yang demikian keadaannya. Tentunya manusia yang semuanya sadar penuh dengan kekurangan harus lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakada ifani kecina azani Allah wa iyyakum. Ya. Tapi kenapa prinsip yang mendasar semacam ini, yang mungkin semua dari kalangan kaum muslimin tahu kalau Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, tidak ada satu pun di antara mereka yang menyatakan Allah itu apa namanya rendah. Ya. Waliyadillah. Ya, kecuali orang-orang yang betul-betul sesat. Ya. Semuanya yakin Allah Maha tinggi. Semuanya tahu Allah Maha sempurna. Yang seharusnya dengan pengetahuan mereka tersebut tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintah dilaksanakan, ketika diberikan larangan ditinggalkan. Ya. Kenapa? Ada di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mau patuh. Ya. Yang tidak mau nurut dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jawabannya Ikhwan Fillah azani Allah wa iyyakum disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Siddiq Hasan Fahm rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan wa innama ya'riful haqqo man jama'a khamsata awqatin. Orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mampu mengamalkannya, dimudahkan untuk mengamalkan kebenaran adalah orang-orang yang memiliki lima sifat. Kalau hilang darinya salah satu dari lima sifat tadi, otomatis ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dia akan sulit menerima kebenaran atau sulit untuk mengamalkan kebenaran setelah dia ketahui. Ya, lima sifat. Yang pertama, kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, adalah al-ikhlas. Al-ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada yang namanya keikhlasan. Ketika seseorang yang katanya sedang mencari kebenaran, yang mungkin bingung dengan agamanya, yakin lalu dirinya sebagai seorang muslim karena dia menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, kemudian bingung dengan kenyataan yang ada di kalangan kaum muslimin yang berbagai macam warna-warni di tengah-tengah mereka, semuanya menyatakan sebagai agama Islam, ya kan begitu? Ya toh, semua kelompok di kalangan kaum muslim mengatakan ini Islam yang benar. Bingung dirinya. Ya. Akhirnya dia pun mencari kebenaran. Mana yang benar dari sekian banyak kelompok-kelompok yang ada di kalangan kaum muslim? Orang yang demikian akan dimudahkan mencapai kebenaran yang hakiki kalau punya sifat al-ikhlas. Dia mencari kebenaran tadi, mencari mana yang hak dari semua kelompok-kelompok yang ada, kalau ada dalam dirinya keikhlasan. Betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi-tendensi tertentu. Ya. Kalau yang dia cari hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya saja, yang satu cari yang sesuai dengan perasaannya, oh ini enak, gak keras. Ya. Kalau yang satunya itu terlalu keras. Saya tipenya bukan orang yang suka dengan kekerasan. Ya, cari yang lembut-lembut saja. Ya. Kalau bahas kajian, kajian yang tenang-tenang saja, yang damai. Ya, jangan yang bikin panas telinganya orang. Baik. Ya toh? Nah, satunya lagi usani fikina azami Allah wa iyyakum, yang dia cari bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dicari tetap buruqah. Mana yang paling gampang? Oh, itu kelompok yang paling enak itu. Hah? Kenapa? Kalau hari raya duluin terus. Ya. Duluin terus. Belum ada kelompok-kelompok Islam yang melakukan hari raya, bahkan pemerintah belum menentukan kapan hari rayanya, duluan. Ya, enak lagi. Ya, puasanya duluan, selesainya juga duluan. Nah, kalau demikian ya Tuhan Ibn Azani Allah wa iyyakum, yang ada dalam hatinya, ya, tidak bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan al-haq yang dia inginkan. Karena bukan kebenarannya sebenarnya dia inginkan, tapi sekedar mengikuti hawa nafsu. Ya. Nah, ini yang pertama, sifat al-ikhlas. Yang kedua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, al-fahm. Berusaha memahami keterangan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ketika seseorang misalkan yang katanya sedang mencari kebenaran, kemudian terdengar ada kajian yang katanya sebagai kajian salaf, ya, yang katanya sumber rujukannya dari Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, nah, ini kayaknya menarik, lain daripada yang lain. Tertarik hatinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, datang ke majelis tadi, ya, harus punya al-fahm, Ketika hadir di majlis, hadir di kajian tersebut, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, berusaha memahami apa yang disampaikan dari permasalahan-permasalahan ilmu. Ya. Kalau dia hadir di majlis tadi hanya sekedar pengin tahu tok ustaznya kayak apa, ya. Pengin tahu tok berapa sih para pengikutnya, oh ternyata masjidnya enggak penuh. Ya. Oh, masjidnya enggak penuh kok. Wah, ini alamat enggak beres sih. Ya. Menurut pandangan dirinya. Nah, atau ditengok, loh, yang ikut kok enggak ada jajaran-jajaran atas ya. Hah? Tidak mau ikut. Bukan dikarenakan ingin mengetahui apa yang disampaikan. Ya. Nah, atau yang lebih parah datang untuk tidur. Wallahu ta'ala alaihi zikra. Maka tidak bakal dapat. Ya. Disulitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebenaran yang dia cari. Sehingga harus ada al-fahm. Kemudian yang ketiga, yukhani kecina azani Allah wa iyakum. Al-insaf. Ya. Al-insaf. Maknanya adalah mampu bersikap adil terhadap dirinya dan orang lain. Apa maksudnya adil di sini? Maksudnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ketika dia mengetahui apa yang selama ini dia lakukan salah, keliru, berseberangan dengan keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dia siap untuk meninggalkan. Dan dia dengan gentle mengatakan salah, harus rujuk kembali kepada bimbingan yang benar yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang tersebut di dalam Al-Kitab wa Sunnah An-Nabawiyah. Nah, ketika tahu, loh ternyata yang selama ini saya yakini salah. Ya, ternyata yang selama ini diajarkan oleh guru-guru saya, oleh ustaz-ustaz saya keliru. Berdasarkan dalil tentunya yukhani bidina azami Allah wa iyakum, maka nyatakan salah dan harus ditinggalkan. Ya, nah, kalau hal ini hilang dari seorang hamba, mungkin dia punya keikhlasan, kemudian dia datang disertai dengan sifat yang kedua, al-fahmu, berusaha memahami, dan dia paham, tapi tidak memiliki sifat yang ketiga, gak insaf, gak bisa mengatakan dirinya di atas kesalahan, atau kelompok, atau mazhab yang selama ini dia anuti salah, maka sangat sulit baginya yang berjina azani Allah wa iyyakum untuk menemukan kebenaran yang hakiki yang dia dari. Ya, bagaimana bisa mendapatkan kebenaran kalau hilang darinya sifat al-insaf? Kalau hilang darinya sifat al-insaf, yang ada yang berjina azani Allah wa iyyakum sifat at-ta'assub, fanatisme golongan. Ya, sudah kadung lahir dan besar sampai tua di sebuah mazhab atau kelompok tertentu, sulit untuk mengatakan kelompok ini salah. Ya. Masa salah sih? Ini loh, ajaran yang sudah saya dapatkan dari nenek moyang saya. Ya. Ayah saya, kakek saya, semua keluarga saya di demikian keadaan. Masa salah? Ya. Masa salah? Mereka mengatakan misinya, misi dan visinya mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan sumbernya yang murni, Al-Kitab wa Sunnah. Masa keliru? Nah, agar ayat ini berdiri dengan ajaran yang baru, harus ada sifat yang ketiga, al-insaf. Kemudian sifat yang keempat, yang mana sifat yang keempat ini, fani bidina azani Allah wa iyyakum, mulai langka dijumpai di kalangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yaitu al-hirsu ala ma'rifatil haq wa syiddatul da'wah ila dhalik. Semangat untuk mencari kebenaran dan menyebarkan kebenaran tadi di tengah-tengah kaum muslimin. Tayyib. Ini yang keempat. Yang dikatakan oleh beliau, Al-Imam Muhammad Siddiq Hasan Khan rahimahullahu ta'ala, wa rafi'uha wa huwa aqalluha wujudan wa aktsaruha fuqdanan. Sifat yang keempat, yang mana sifat ini sangat jarang dijumpai dan kebanyakan kaum muslimin tidak memiliki sifat tersebut, yaitu semangat untuk mencari kebenaran. Nah, sehingga yukhalifatina azani Allah wa iyyakum, kalau semangat seseorang tercurahkan bukan untuk mencari kebenaran, entah tercurahkan untuk dunianya atau tercurahkan hanya sekedar menuruti hawa nafsunya dengan berbagai macam ragamnya, maka akan sulit baginya yukhalifatina azani Allah wa iyyakum mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Mungkin dia tahu kebenaran, tapi disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kebenaran tadi padahal telah tahu, dikarenakan semangatnya loyo. Ya. Tidak diberikan untuk mencari al-haq, tapi diberikan untuk hal-hal yang lainnya. Ya. Kalau semua apa yang dia miliki mulai dari waktunya, pikirannya, ya, semangatnya untuk urusan dunia 100% ifani bidina azani Allah wa iyyakum, sulit untuk mengetahui al-haq. Kalaupun dia ketahui, sulit untuk mengamalkannya. Banyak di kalangan kaum muslim yang mengatakan, ya saya tahu ajaran kamu benar, saya tahu yang saya jalani ini salah, saya tahu kalau kebiasaan saya ini haram hukumnya, tapi mau bagaimana lagi? Ya, mau bagaimana lagi? Kata-kata mau bagaimana lagi, dikarenakan ikhwan ibtina azani Allah wa iyyakum, semangatnya mengamalkan dan mencari kebenaran loyo. Ya. Tidak ada semangatnya barangkali ikhwan ibtina azani Allah wa iyyakum. Tapi kalau urusan dunia, masya Allah, on fire semangatnya. Ya. Mau 24 jam non-stop, kuat. Ya. Kuat. Bahkan rela melakukan terapi-terapi yang mungkin menyebabkan dia fit setiap hari untuk dunia. Tapi giliran diminta untuk hadir ke majelis ilmu yang sejatinya yukhani kejina azani Allah wa iyyakum adalah taman-taman surga yang ada di dunia, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memuji peserta majelis ilmu tadi dan membanggakannya di hadapan para malaikat yang ada di langit. Ya, malasnya, masya Allah, banyak alasan. Ya, nah, agar dari kami kecina azami Allah wa iyyakum. Gak usah jauh-jauh masalahnya di sini. Ya, pelaksanaan salat lima waktu. Kebanyakan kaum muslimin yang kami kecina azami Allah wa iyyakum bolong-bolong dalam pelaksanaan salat lima waktu. Lebih berat dengan pekerjaannya daripada sholat lima waktu. Sampai rela menunda pelaksanaan sholat lima waktu di akhir waktunya. Gara-gara masalah pekerjaan. Padahal bisa diakali dan bisa dia tinggalkan. Nah, ketika datang waktu subuh, wah lagi asyik-asyiknya tidur. Ya, sulit untuk bangun. Tunggu sampai dibangunkan oleh matahari. Nah, bangun. Ketika sholat zuhur, lagi asyik-asyiknya kerja. Ya, tanggung ini kalau mau ditinggalkan. Nah, nantilah agak apa namanya sedikit. Tapi sampai menjelang asar baru dilaksanakan sholat zuhur. Itu pun kalau sholat. Ya, nah pas waktu asar capek. Ya, nantilah belum mandi. Dan misalnya ditinggal main poli. Sampai menjelang maghrib baru sholat asar. Itu pun kalau sholat. Kalau maghrib kebanyakannya semangat. Ya. Selesai sholat maghrib, perjalanan pulang ke rumah, nyantuk di warung, buka sholat isya. Ya. Hai kata Yusani Budina, Azani Allah, sholat lima waktu. Yang semuanya yakin, yakin-yakinnya, hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Banyak di kalangan kaum muslimin yang sulit mengamalkannya. Kenapa? Salah satu sebabnya, tidak ada semangat untuk mencari al-haq dan mengamalkan. Baik. Kemudian yang kelima, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala, wa huwa ab'aduha. Dan ini yang paling sulit dijumpai di kalangan kaum muslimin, paling langka didapati di kalangan kaum muslimin, al-musyarakah bil ilmi. Al-musyarakah bil ilmi wa tamyiz wa dirayah wal fahm. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sifat yang kelima adalah terus menerus menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, agar ikhlas jina azani Allah wa iyyakum. Nah, ini yang sulit. Ini ya sulit untuk bisa konsisten belajar mendalami ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang ini, khanifjina azani Allah wa iyyakum, bisa kita katakan sebagai sebuah karamah. Ya, karena jarang. Mungkin ada semangat. Empat sifat sebelumnya dia miliki. Ya, empat sifat yang sebelumnya dia miliki. Ada keikhlasannya, punya al-fahm, punya al-insaf, semangatnya tinggi untuk mencari kebenaran. Tapi yang kelima, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, yang mungkin bisa kita katakan dengan bahasa al-istiqamah, istiqamah di atas talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala dan mengamalkannya, sesuatu yang sangat jarang dijumpai di kalangan kaum muslimin. Ya, mungkin hadir sehari sekali, dua kali, sepekan, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, sesudah itu hilang kabarnya. Ya. Loh, kok enggak ikut dalam kajian lagi? Loh, kan saya sudah ikut kajian setahun, cukup insyaallah sudah. Ya. Jawabannya apa? Kan cukup satu tahun. Insyaallah itu bekalnya lumayan lah sampai akhir hayat nanti. Wallahu ta'ala wa ala kitablan. Ya. Nah, ini lima sifat yang kalau terkumpul pada diri seorang hamba, maka hamba tadi yusallifidina azani Allah wa iyyakum, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui al-haq dan mengamalkan. Lima sifat tadi yusallifidina azani Allah wa iyyakum diambil oleh Al-Imam Muhammad Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala dari hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah wa Abu Dawud wa Tirmidzi tentang kisah sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Ya, tentang kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau hidup di masa ayyamul fatrah, masa kekosongan wahyu dari diutusnya Nabiullah Isa sampai datangnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datangnya Nabiullah Muhammad dengan matanya Nabiullah Isa cukup jauh rentannya, yang diistilahkan oleh para ulama dengan ayyamul fatrah, masa-masa kekosongan wahyu. Saat itu sahabatnya mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala yang dulunya beragama Majusi, ya, menjumpai kebenaran ada pada sisa-sisa ajaran orang-orang Nasara. Ya. Nah, dengan kita yang betul-betul panjang misalnya begini azan ya Allah wa iyyakum, mulai dari beliau lari dari orang tuanya, ya, datang kepada seorang pendeta, ternyata pendetanya adalah orang yang jelek. Ya. Kemudian pindah kepada pendeta yang berikutnya sampai akhirnya meninggal dunia, dicari siapa yang tetap di atas sisa-sisa ajaran Nasara yang benar, sampai 4 pendeta Yusani Bidina Azani Allah wa Iyakum, dan dikhabarkan akan muncul Nabi terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Panjang sampai beliau akhirnya dijual karena ditipu ya oleh jasa travel yang mengantarkan beliau ke kota Madinah, dijual jadi budak. Ya. Nah, dari kisah yang banyak tadi diambil kesimpulan oleh Al-Imam Muhammad Siddiq Zanfan rahimahullahu taala lima sifat yang ada pada diri Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an, yang juga bisa dijadikan ibrah untuk semua kaum muslimin. Lima sifat yang bisa memudahkan mereka bisa menerima al-haq dan mengamalkannya. Nah, tentunya pertanyaan yang harus ditujukan kepada diri kita masing-masing, sudahkah lima sifat tadi lengkap terpenuhi pada diri kita masing-masing ataukah tidak? Nah, wa huwa al-jawwadul ghafur. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Dermawan lagi Maha Melampau. Allah Subhanahu wa taala disifati oleh beliau rahimahullah dengan nama Al-Jawwad. Ya, Maha Dermawan. Di antara bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala adalah ijabatu du'a, mengabulkan permohonan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada-Ku, astajib lakum. Pasti akan Aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepada-Ku, akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan rendah dan hina, kata Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karim." Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Dermawan. "Yastahyi min 'abdihi jika rafa'a yadayhi ayyaruddahuma sifran qa'ibatayn." Allah Subhanahu wa taala malu terhadap hamba-Nya ketika hamba tadi memohon dengan mengangkat kedua tangannya, kemudian dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam keadaan kosong. Tangan hamba tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah malu. Ya. Nah, itu bukti kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita memohon kepada Allah, apapun permohonan kita, yusani bedina azani Allah wa iyakum, baik masalah-masalah duniawi maupun masalah-masalah ukhrawi, akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja tentunya harus diperhatikan adab-adab dalam berdoa dan menjauhi sebab-sebab terhalangnya doa kita. Namun yang perlu diperhatikan ya sanib jin ajani Allah wa iyakum, ijabatul du'a, terkabulnya doa seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ala salasati aqsam, ya, memiliki tiga kemungkinan. Ya, memiliki tiga kemungkinan bentuk dikabulkannya doa seorang hamba itu ada tiga hal. Yang pertama, ta'jiluhu fi dunyahu. Ta'jiluhu fi dunyahu. Disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu di dunia. Maksudnya betul-betul dikabulkan. Minta jodoh yang salihah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta harta yang banyak melimpah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta anak yang saleh dan banyak jumlahnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang ini jelas. Bentuk yang kedua yang harus dipahami oleh setiap muslim. Ya. Ittikharuhu fil akhirah. Disimpan permohonannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan nanti di yaumul qiyamah. Nah, kira-kira lebih besar yang kedua atau yang pertama? Yang pertama. Yang kedua, yang kedua azani Allah wa iyyakum, karena akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamat. Ya. Itu jelas tidak ada apa-apanya dengan dunia seisinya. Ya, tidak ada apa-apanya dengan dunia seisinya, ikhwanul muslimin azani Allah wa iyyakum. Sehingga ketika seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap, dia lakukan semua sebab-sebab dimudahkan agar dikabulkan doanya. Dia menjauhi semua sebab-sebab terhalangnya doa dari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok tak kunjung datang permintaan yang dia inginkan? Ya, sudah berdoa siang dan malam agar dianugerahi anak. Ya, dapat anak. Ya, semua cara dan terapi yang dia ketahui, ya, atau mungkin ide dan misalnya dari orang-orang dekatnya, semua di jalan. Ya, tak kunjung datang anak yang dinanti-nanti. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Ya, dapat hasil yang diinginkan. Ya, jangan putus asa ya kami kecina azan ya Allah wa iyyakum. Barangkali kita mendapatkan poin yang kedua. Ya, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan nanti di yaumul qiyamah. Kemudian yang ketiga. Tentu yang ketiga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ay yusraf 'anhu asy-syarru biqadri ma da'a bihi. Dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan sesuai dengan permohonan yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya Islam ibadina azani Allah wa iyyakum. Dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan. Mungkin dia dalam doanya minta rezeki yang banyak. Ya, bosan jadi orang larat. Ya, masa hidupnya kok seperti ini terus. Ya, rumahnya tipenya RSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, selonjor pun sulit. Ya, betul-betul kecil rumahnya, selonjor pun sulit. Bosan dengan keadaannya yang saat ini dia rasakan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kelapangan rezeki. Ya, tahun belum ada perubahan. 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ya, enggak ada perubahan. Masih sama rumah saya, tetap RSSSS. Nah, jangan ada perasaan itu nih begini, asyhadu Allah wa iyyakum. Wah, jangan-jangan Allah nggak dengar doa saya ya? Salah. Ya, mungkin hamba yang demikian dapat poin yang ketiga. Karena Allah Maha tahu. Siapa tahu ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan harta untuk orang tersebut malah lalai dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia dengan keadaan yang serba melarat semacam itu tetap terjaga keutuhan agamanya. Menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari bahaya syahwat wa syubhat. Menjadi seorang ahli sunnah wal jamaah haqqan yang sejati. Ya, semangat dalam mengamalkan sunnah. Gak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta untuk dihindarkan dari bahaya yang semacam itu. Ya. Nah, dan itu enggak boleh protes. Ya. Kok saya enggak dapat seperti si fulan? Ya, enggak boleh protes. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu, sementara kalian wahai umat manusia tidak mengetahui. Ya. Nah, Allah menyebutkan dalam firman-Nya tadi, wa ata an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu dalam keadaan sesuatu yang kalian benci tadi adalah kebaikan untuk kalian. Nah, itu salah satu bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ruginya seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika hamba tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah murka dengan hamba tersebut. Nah, Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Az-Zumar sebagai contoh bagi kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul Maha Pengampun. Kepada kita ajani Allah wa iyyakum. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, wahai hamba-hambaku yang menzalimi dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengampuni semua dosa. Sebesar apapun dosa hamba tadi, kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui khianat yang dilakukan oleh mata hamba-hambanya. Khianat mata dalam bentuk melihat kepada segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nazar ila al-ajnabiyyah, melihat kepada wanita yang bukan mahram. Ya. Nah, walaupun dalam bentuk lirikan. Ya, tahu kalau hukumnya haram, pas kebetulan ada bersama dengan teman-temannya, ya, ada yang lewat, ngelirik, curi pandang. Ya mungkin semua kawan-kawannya tadi gak ada yang tahu. Ya nampaknya Masya Allah si bulan ini kok dari tadi tunduk terus kepalanya. Padahal ada yang lewat. Ya. Nah gak taunya dia punya cara yang lebih canggih dari caranya mereka. Ya, nah nunduk ternyata ada cermin di bawahnya. Ya, nah atau melihat kepada kaca, ya, yang kebetulan bisa melihat orang yang lewat tadi. Kan gitu ya. Nah, Allahu musta'an wa alaihi tawakkal. Teman-temannya yang ada di sampingnya enggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di atas arusnya mengetahui khianat mata hamba. Wa ma tukhfi as-sudur. Dan apa yang disembunyikan dalam dada-dada mereka. Ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik niatan-niatan yang jelek maupun niatan-niatan untuk berbuat baik, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini Ibnu Katsir rahimahullah wa iyyakum menjelaskan kepada kita akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tinggi di atas makhluk-makhluknya yang mengharuskan setiap hamba yang menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunduk dan pasrah sepasrah-pasrahnya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang sifatnya takdir maupun yang bersifat syariat. Yang perintah dilaksanakan, yang larangan ditinggalkan. Hadirin hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun keterangan yang berikutnya tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang di nilai ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma rabbana bihamdik. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.